Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan kajian dari kitab yang sangat fenomenal karya Imam Ibnu Jauzi, yaitu kitab Sayyidul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang tulisan yang beliau sebuah judul yang beliau cantumkan dalam bukunya Sayyidul Khatir, yaitu tentang usulu ta'limis sibyan, tentang fondasi kaidah atau prinsip yang dalam mendidik anak. Beliau mengatakan, yang bagi an yang dzural aqilu fi tadbiril aulad, wajib seorang yang berakal memperhatikan pendidikan anak-anak. Fa yahfazuhum min mukhalatatin tufsidu, jagalah anak-anak itu dari terwarnai oleh kerusakan-kerusakan. Karena sebenarnya setiap anak yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan suci. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi bersih. Kemudian ketika besar, apakah anak ini bisa mempertahankan fitrahnya, kebersihannya, ya, ataukah dia tercampuri dengan karakter-karakter yang buruk? Maka ini pengaruhnya ataupun yang bisa menjaganya, ya, yang bisa mendidiknya itu adalah yang paling dekat, ya, itu adalah para orang tuanya. Sehingga ketika orang tua itu berusaha untuk menjauhkan putra-putrinya, anak-anaknya dari dia sejak lahir, dari dia balita, dari keburukan-keburukan, ya, dari dosa-dosa, ataupun dari diperlihatkan, diperdengarkan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang mengandung dosa atau yang tidak baik. Selama mereka bisa mempertahankan, bisa menjaga saja anak-anak itu dari diperdengarkan yang buruk, diperlihatkan yang buruk, ya, itu insya Allah anak ini akan besar membawa karakter yang baik. Karena setiap manusia itu tercipta, terlahir ke dunia ini membawa fitrah yang baik. Dia membawa akhlak yang baik, membawa karakter yang baik. Ya. Tinggal bagaimana orang tua, tinggal bagaimana keterampilan, kecerdikan orang tua, ya, di dalam menjaga. Kecerdikan orang tua di dalam menjaga kelestarian fitrah ataupun keterjaganya fitrah yang sudah Allah bekalkan kepada sang anak sejak dia tercipta ke dunia. Falyuhmal ala suhbatil asyraf wal ulama. Gimana caranya kita menjaga fitrahnya? Ya, kita menjaga agar anak ini tetap lestari fitrahnya sehingga dia punya karakter yang baik, akhlak yang baik sampai dia dewasa, sehingga itu menjadi bekal, bisa menjadi bekalnya dalam mengarungi kehidupan, yaitu dengan kita kenalkan, kita dekatkan dengan orang-orang yang berilmu, ya, kita biasakan dia dengan lingkungan ilmu, bisa dengan cara mulai diajak kajian sejak kecil, mulai diikutkan dalam halaqat tahfidzul Quran. Kalau sekarang ya seperti dimasukkan ke pesantren, ya, itu sebenarnya hanya salah satu sarana. Andaikan para pendengar, ya, bapak ibu sekalian bisa menciptakan lingkungan ilmu, lingkungan Qur'ani di rumah-rumah, maka tidak perlu ke pesantren. Justru itu yang lebih baik, ya, karena sang anak akan memiliki waktu lebih banyak dengan kedua orang tuanya. Dan itu adalah pendidikan yang terbaik untuk anak. Yaitu ketika kedua orang tua itu punya waktu banyak banyak kontak emosional, banyak kontak fisik, kontak mata, banyak banyak waktunya yang dia berikan untuk buah hatinya. Itu sangat memiliki memberikan pengaruh positif terhadap pendidikan anak. Ya. Jadi mulai lingkungannya, lingkungan sekitarnya dikondisikan adalah lingkungan ilmu, lingkungan iman, lingkungan Quran. Dikenalkan dengan orang-orang baik. Dikenalkan ya dengan orang-orang berilmu dengan cara dibiasakan menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian. Wal yuhadzir min musahabatil juhal wassufaha. Dan diwanti-wanti jangan sampai anak kita ini berkumpul ya bersahabat dengan orang-orang bodoh dan orang-orang yang kurang akal. Yang dimaksud dengan al-juhal wassufaha oleh Imam Al-Jauzi adalah orang-orang pendosa. Karena setiap pendosa itu adalah bodoh. Ya, tidaklah seorang manusia itu terjatuh ke dalam dosa kecuali karena kebodohannya. Kebodohannya bisa berupa dia dibodohi oleh hawa nafsunya, atau dia kebodohan yang berupa dia tidak tahu tentang aturan Allah. Ya, dia bodoh terhadap aturan Allah. Atau kebodohan yang berupa hawa nafsu dirinya lebih percaya kepada setan, lebih percaya kepada nafsu jahat daripada kepada pesan-pesan ilahi, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya mereka itu disebut sebagai orang-orang yang melakukan dosa, itu disebut orang yang bodoh. Ya, dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan demikian. Saya carikan ayatnya sebentar ya. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 17, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat yang Allah berikan itu, taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa ya disebabkan kebodohannya, bijahalatin, disebabkan kebodohannya, thumma yatubuna min qarib, lalu dia bersegera bertobat kepada Allah, tidak menunda-nunda taubatnya. Artinya dia bertobat sebelum dia meninggal dunia ya. Jadi mereka itu yang dimaksud dengan al-juhal di sini adalah para pendosa. Jangan sampai anak kita ya berada di lingkungan dosa ya, mulai dari yang terdekat di rumah kita, kita hindarkan rumah itu dari tindakan-tindakan atau benda-benda yang bisa menjadi sumber dosa atau yang bernilai dosa. Seperti musik-musik ya kan. Gambar-gambar yang tidak menutup aurat barangkali ya. Yang selain itu adalah tidak baik untuk anak, itu juga tidak, ini menyebabkan rumah itu tidak diliputi rahmat. Menyebabkan malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Naudzubillah. Nanti kalau sudah kemudian juga nanti diawasi juga ya ketika dia bermain ya. Dikenalkan dengan teman-temannya yang baik, yang saleh, yang punya semangat menghafal Al-Qur'an, yang punya karakter yang baik ya kan. Ya, kita siapkan lingkungan yang baik untuk anak kita. Itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin pengen cari rumah misalnya kayak gitu ya. Pengen cari rumah, maka kalau mencari rumah itu yang di menjadi pertimbangan bukan mahal dan murahnya rumah, bukan mewah dan tidak mewahnya rumah, atau strategis dan tidak strategisnya rumah dari pusat kota mungkin ya. Nah, rumah ini kan akan menjadi kehidupan untuk anak-anak kita, akan banyak sejarahnya akan banyak terukir di situ. Maka ketika memilih rumah, pilihlah yang pertama menjadi pertimbangan lingkungannya. Lingkungannya, ya. Ini lingkungan berilmu atau enggak? Lingkungan hidup dengan cahaya ilmu, cahaya tauhid, ya. Apakah masyarakatnya orang-orang yang cinta dengan Islam, ya, ataupun punya semangat berislam yang baik atau tidak? Gitu. Itu yang pertama. Makanya dalam pepatah Arab disebut al-jaru qabla ad-dar. Tetangga itu sebelum rumah, Artinya sebelum beli rumah itu lihat dulu tetangganya baik atau enggak, lihat dulu lingkungannya baik atau enggak. Ya. Maka seorang orang tua harus menyiapkan lingkungan yang baik untuk putra-putri mereka. Jangan sampai dibiarkan mereka dikelilingi orang-orang yang berdosa. Wal yuhadhdhir as-sabiyya min al-kadhibi ghayat at-tahdhir. Kemudian berhati-hati, ya. Waspada, jangan sekali-kali menampakkan kebohongan, menampakkan ucapan bohong atau perbuatan bohong di depan anak. Apapun itu bentuknya, walaupun itu candaan, walaupun itu tujuannya untuk membuat sang anak gak nangis, gitu. Jangan sampai kita mencontohkan dosa, gitu, kepada sang anak. Nanti dosa itu menjadi karakter sampai dibawa dia dewasa. Sampai dia mati, dia terbiasa dengan perbuatan itu. Artinya perbuatan itu karena dia lihat, dia dengar di masa balita, masa kecil, masa di mana daya tangkap anak itu cepat dan kuat, ya, dan susah untuk dilupakan. Itu masa kanak-kanak itu bahaya, ya. Artinya adalah masa yang emas, ya. Kalau kita biasakan didengarkan kebaikan, dicontohkan kebaikan, nah itu akan mempengaruhi alam bawah sadarnya. Nah itulah akan menjadi darah dan karakter itu akan menjadi mendaging, mendarah di dalam dirinya. Tapi kalau kita perlihatkan kepada anak, kita biasakan mendengarkan kedustaan, ya, ucapan yang dusta atau perbuatan yang dusta, gitu. Maka berhati-hati. Ya, itu akan terekam dalam alam bawah sadar, akan mendarah, akan mendaging, sehingga itulah akan menjadi petaka dia nanti di kehidupan esok. Nah, jadi hati-hati. Makanya coba kita, ya, generasi 90-an, 80-an, 70-an, ya. Lagu-lagu yang kita, nyanyian-nyanyian yang kita hafalkan ketika masa kanak-kanak, itu sampai kita dewasa, saya sudah punya istri, sudah punya anak, itu tidak pernah lupa. Ya, coba siapa di antara bapak ibu sekalian yang enggak hafal balonku ada 5? Ya. Atau si kancil anak nakal. Itu semua kita hafal. Karena dulu waktu TK setiap hari, hampir tiap hari, ya, itu yang dimurojaah. Ya. Walaupun kita enggak murojaah, tidak mengulang. Mungkin terakhir kita mendengarkan nyanyian itu ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kalau disuruh mengulang, masih hafal. Itu. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat ketika masa kanak-kanak, nah itulah akan terekam kuat di dalam sanubari. Akan mendarah, akan mendaging. Makanya manfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya perlunya mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak itu. Karena kita tidak bisa mengcounter satu persatu setiap ucapan yang didengar, suara yang dengar anak. Ya, atau setiap pemandangan yang dilihat oleh anak, setiap tindakan yang diteladankan kepada anak, kita enggak bisa mengcounter satu persatu. Kita terbatas. Oleh karena itu perlu memikirkan atau mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak itu. Ya, dan jangan pernah memperlihatkan tadi kedustaan sekecil apapun. Kita sering mendapati bapak atau ibu gitu ketika ngereh-reh gitu, kalau atau orang Jogja itu ngereh-ngereh anaknya supaya enggak nangis. Angkat bilang hati-hati loh, nanti dimarahin sama Pak RT gitu. Hati-hati itu sama Pak Fulan loh, nanti kusini marah nyupit adik. Hati-hati itu nanti apa namanya, burungnya bisa nyokot adik kalau adik enggak diam. Nah, itu adalah kedustaan. Jangan biasakan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jangan biar itu enggak sepele. Ya. Itu nanti akan menjadi teladan, menjadi karakter, mendarah daging. Ya, kalau itu menjadi kedustaan, itu menjadi karakter sang anak. Nah, itu sangat bahaya. Nah, itu petaka. kita tentu tidak ingin menjadi orang tua yang menanamkan dosa jariah kepada anak. Ya, kita ingin menjadi orang tua yang menanamkan, yang menanam saham pahala jariah melalui anak. Ya, jangan sampai kita mengajari anak kita dengan kebohongan tanpa sadar kita. Kemudian waliyusihi biziyadatil birri lil walidain. Dan hendaklah mempersering menasihati anak untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Sering-sering menasihati anak untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya, ya kalau lagi santai, lagi bermain sama anak-anak, ingatkan untuk mendoakan ibu gitu. Doakan ibumu ya, doakan umi ya, doakan ayah ya gitu. Nanti kalau disuruh umi, disuruh ayah, disuruh ibu atau disuruh bapak, kakak atau adik, bilang iya mama ya gitu. Atau iya ayah gitu. Diajari supaya dia terbiasa untuk birrul walidain. Gitu. Karena itu akan menjadi keberkahan. Amalan berupa bakti kepada orang tua itu adalah kunci kesuksesan si anak nanti di masa depan. Akan banyak pintu-pintu kebaikan terbuka dari amalan berupa berbakti kepada orang tua itu. Ya, bisa kita pastikan tidak ada orang yang sukses di dunia ini dan juga di akhirat kecuali mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua itu adalah bisa menjadi kunci kesuksesan. Bisa menjadi wasilah seorang anak itu menggapai apa yang dia cita-citakan. Itu dalil tentang tiga pemuda yang terkurung dalam gua. Salah satunya dia berwasilah kepada Allah supaya Allah membukakan pintu gua itu dengan amalannya berupa baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya. Dia berdoa kepada Allah dengan wasilah, ya Allah, aku telah berbakti kepada kedua orang tuaku. Jika engkau mengetahui bahwa aku ikhlas melakukan amalan bakti itu kepada kedua orang tua itu karena engkau, maka bukakanlah pintu guanya. Akhirnya batu yang menutupi mulut gua itu pun tergeser, membuka pintu gua. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua itu kunci kesuksesan. Banyak keberkahan yang ada di dalamnya. Akan jadi keberuntungan bagi orang tua, bagi sang anak nanti ketika dia sudah dewasa. Oleh karena itu sering masih kecil ya, nasihatkan, ya ingatkan anak dengan cara yang baik, yang lembut, dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa anak tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ketika misalnya nggak sengaja, namanya anak kecil, nggak sengaja dia membentak ayahnya. Maka sang mama menegur, nak, ya, kalau sama ayah yang sopan, ya, bicara yang lembut, jangan marah, gitu, nggak boleh marah, gitu. Ketika si anak ngeyel sama ibunya, sang bapak mengingatkan, jangan malah didukung, gitu ya. Si anak rewel sama membentak misalnya ayahnya, mamanya tuh kan ayah sih, ya, bukan malah didukung, terus kak. Terus deh, gitu, jangan ya. Ini di sini ada edukasi, ya, ada pendidikan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wal yuhfad min mukhalatatin nisa. Nanti kalau sudah beranjak dewasa, ini anak sudah mulai kenal cewek, ya, usia SMP, SMA, maka dijaga anak-anak kita itu jangan sampai bermudah-mudahan berinteraksi dengan lawan jenis. Dijaga baik-baik. Karena rusaknya anak muda itu ketika dia sudah bermudah-mudahan berinteraksi dengan lawan jenis itu sudah pintu kerusakan. Ya. Bermudah-mudahan berikhtilat dengan lawan jenis itu sudah bisa di besar kemungkinan itu adalah menyebabkan dia akan rusak. Jangan sampai ketika kita capek kita menjaga si anak ini dari keburukan-keburukan, dari karakter-karakter gak baik. Kita berjuang mati-matian menjaga anak ini dari masa balita sampai dia mungkin beranjak dewasa, kita jaga baik-baik. Lalu kemudian rusak ketika dia SMP. Ya, ketika dia rusak ketika dia SMP atau SMA ya. Atau kuliah, jangan sampai rugi. Kak, tolong adik diminum. Ya, dijaga baik-baik. Yaitu dengan cara jangan bermudah-mudahan berikhtilat, ya, bercampur baur dengan wanita. Fa idza balagha, kalau sudah balik dan dia sudah mampu menikah, segera nikahkan. Fal yuzawwij bisabiyyah. Segera nikahkan. Ya, kalau sang anak sudah dewasa, sudah kelihatan matang, ya. Mungkin terlihat matang usia 20 tahun, mungkin sudah matang begitu semester 2 kuliah, semester 3. Ya sudah, segera nikahkan. Jangan khawatir, ya, kalau nanti mungkin kuliahnya gimana, pendidikannya gimana. Selama nikahnya itu niatnya benar, ya, dia menikah itu untuk menjaga agamanya, ya, menjaga syahwatnya, itu insya Allah menjadi keberkahan, menjadi wasilah, dimudahkan segala urusannya. Dan ini saya dapati, ya, para senior kami ketika di Madinah, hampir semua yang sukses dalam dakwah di tanah air ini, mereka adalah orang-orang yang menikah di perjalanan kuliah, gitu. Yang menikah di saat mereka masih mahasiswa, masih kuliah, gitu. Jadi jangan khawatir, kadang setan memberikan bisikan, ya, nah, ini kamu fokus kuliah dulu, ya, nanti tidak terbengkalai, macam-macam. Asalkan niatnya lurus, insya Allah malah justru kuliahnya tambah berprestasi. Ya, karena nikah itu ibadah besar. Kapanpun si anak, kalau bisa sesegera mungkin, ternyata kematangan anak, ya, kedewasaan anak, kemampuan anak untuk menikah itu datang lebih cepat, ya, daripada yang kita bayangkan, segera nikahkan. Menikah itu lebih cepat, lebih baik. Menikah itu. Selama itu mampu, ba'ah. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang sudah mampu menikah, yaitu mampu memenuhi kebutuhan biologis dan juga kebutuhan fisik, ya kan, psikis, kebutuhan jasmani dan juga rohani, maka segeralah menikah. Itu, ya, segeralah menikah. Kemudian berikutnya, step berikutnya, Imam Al-Jauzi menyarankan tentang pendidikan ilmu, fa amma tadbirul ilm, ya. Tadi tentang karakter, ya. Sekarang tentang berkaitan dengan pendidikan keilmuan. Fa amma tadbirul, ada pendidikan keilmuan, fayambaghi an yuhmala as-sabiyyu min hina yablughu 5 sinin 'ala at-tashaghuli bil Qur'ani wal fiqhi wa sima'il hadits. Sepatutnya orang tua membawa si anak untuk ke tempat-tempat yang dia bisa belajar Al-Quran, bisa belajar fikih, bisa belajar hadis, ya, ketika usianya sudah sampai 15, ya, ketika usianya sudah 5 tahun. Usia 5 tahun itu berarti usia TK 0 besar, ya. TK 0 besar. Nah, itu mulai dikenalkan, ya, mulai dicarikan sekolah-sekolah, ya, atau kalau kita bisa homeschooling di rumah, bisa mendidik sendiri, ya, mulai disibukkan, diberatkan pendidikannya pada Al-Quran, baik dengan membacanya, kemudian juga menghafalkannya, ya. Demikian juga tentang fikih-fikih yang dasar-dasar, cara sholat, cara wudhu, ya. Dikenalkan juga tentang puasa Ramadan, ya. Dikenalkan juga mungkin tentang haji, ya, secara ringan saja, yang ringan, yaitu rukun Islam itu, ya, rukun Islam yang 5, ya, itu dikenalkan dasar-dasarnya saja dengan bahasa yang bisa difahami anak-anak, ya. Jangan kayak ngisi kajian, ya, jangan kayak ngisi kajian kitab, ya. Kita bahasakan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pikirannya, ya. Gitu, mulai usia 5 tahun tuh mulai disibukkan dengan Al-Qur'an. Kalau kita bisa mendidiknya sendiri, itu yang menjadi asal. Tapi kalau belum bisa, maka carikanlah untuk anak itu lingkungan-lingkungan Al-Qur'an, tempat-tempat pendidikan yang memiliki perhatian banyak terhadap Al-Qur'an. Demikian juga tentang keilmuan Islam yang lain, fikih, dan juga mulai diperdengarkan hadis-hadis Nabi. Mulai yang pendek-pendek aja dulu. Innamal a'malu binniyat, ya. tahadu tahabu, saringlah kalian bertukar hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. La taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, nanti bagimu akan mendapatkan surga. Gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu itu sedekah. Yang kecil, hadis-hadis yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, yang mudah diingat oleh anak-anak. Nah, ini mulai kapan? Mulai usia 5 tahun. Ya. Wal yuhassillahul mahfudzat aktsara minal masmu'at. Nah, ketika usia 5 tahun itu, mulai dari usia 5 tahun, hendaknya sang anak itu diperbanyak menghafalnya daripada mendengarkan. Daripada sekedar melihat atau membaca atau mendengarkan. Dititik beratkan di menghafal, di proses menghafalnya. Li'anna zamanal hifzi ila 15 sanah. Karena idealnya atau biasanya zaman menghafal bagi seorang anak itu hanya sampai usia 15 tahun. Ya. Di antara 5 tahun sampai 15 tahun itu 10 tahun. Nah, waktu 10 tahun itu waktu yang potensial untuk menanamkan hafalan-hafalan untuk anak. Hafalan Quran. Ya, yang tentu saja yang pertama adalah hafal Quran. Makanya beliau mengatakan wa awwalu ma yanbaghi an yukallafa hifdzul Qur'ani mutqanan. Yang pertama diprioritaskan ya sebagai kegiatan menghafal sang anak dari 5 sampai 15 tahun itu adalah menghafal Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi itu usia SD ya. Usia SD ya, kalau bisa kita cari SD itu yang memiliki perhatian besar ya terhadap hafalan Quran. Ya, carikan untuk seperti itu. Ya, kalau kita suruh milih, kita bingung milih. Ada SD ini fokus di sains misalnya. SD ini fokus di bahasa, menitik beratkan bahasa. Ya. SD ini menitik beratkan ke keilmuan umum gitu kan. SD ini kepada keterampilan, SD ini kepada menghafal Al-Qur'an. Tidak perlu pikir panjang. Ambil ya lembaga pendidikan yang memiliki fokus Al-Qur'an kepada anak-anak. Karena nanti sain ya kan, bahasa, keterampilan itu akan ada masa sendiri. Dia akan dapatkan setelah itu dengan mudah. Nah, usia 5 sampai 15 tahun ini enggak akan kembali lagi. Ya, kalau sudah lebih dari usia ini sudah, anak itu akan mulai susah menghafal. Kalaupun dia diminta menghafal, ya, itu dia tidak akan mendapatkan hafalan seperti kalau dia memanfaatkan 10 tahun itu. Itu 5 sampai 15 tahun itu. Ya. Kalau kalian para pendengar bisa mendidiknya sendiri itu lebih bagus. Sang anak langsung bisa berguru kepada kedua orang tuanya, itu lebih bagus dan lebih berkesan bagi seorang anak. Kalau tidak bisa maka cari lingkungan yang mendukung. Fa innahu yathbutu wa yahtalitu bil lahmi wad dam. Karena hafalan Quran di usia 5 sampai 15 tahun itu nanti akan menyatu dan akan menjadi darah daging sang anak. Setelah itu summa muqaddimatun minan nahwi wa ya'rifu bihal lah. Kemudian belajar bahasa Arab. Setelah belajar Al-Qur'an belajar bahasa Arab. Summal fiqhu madhhaban wa khilafah. Setelah itu belajar fikih madhab. Wa ma amkana ba'da hadza minal ulum fahfidh hasan. Ilmu-ilmu yang bisa dihafalkan ya dipelajari ketika usia itu dan itu memungkinkan untuk dihafalkan selain Al-Qur'an, maka itu lebih baik untuk dia hafalkan. Falhidhu fi sibalil muhimmi minal ilmi aslun azim. Menghafalkan ilmu-ilmu penting ketika masa kanak-kanak itu akan menjadi pondasi yang kokoh. Menjadi pondasi yang sangat berharga, pondasi yang berharga bagi anak ketika nanti dia sudah dewasa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.